Jika kau dan aku jalannya telah berbeda, haruskah kita berharap langit kan beri jawaban? Walau hanya satu kata penuh makna, pastikan kita bisa dengarkan suara. Oh.